bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan kini, perih hatiku tinggal kehancuran. Namun harus kurelakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Semua ini kulakukan untukmu. Juga